warga mahasiswa Unpan bersatu untuk maju dalam satu haluan, eratkan tangan untuk satu tujuan, tegakkan badan selalu di garis depan. Keluarga mahasiswa Pajajaran berpikir, berkarya dan berjiwa muda. Satukan hati untuk negeri tercinta. Di Dharma perguruan tinggi selalu diamalkan. Dengarlah seruan kami, pembaharu negeri ini. Takkan lelah berbakti untuk peradaban yang lebih tinggi. Maju melangkahi dunia ini, cipta karya pemuda berjati diri. Kami satu untuk kemah Unpad. Keluarga mahasiswa Unpad bersatu untuk maju dalam satu haluan, eratkan tangan untuk satu tujuan, tegakkan badan selalu di garis depan. Keluarga mahasiswa Pajajaran berpikir, berkarya dan berjiwa muda. Satukan hati untuk negeri tercinta. Di Dharma perguruan selalu diamalkan. Dengarlah seruan kami, pembaharu negeri ini. Takkan lelah berbakti untuk peradaban yang lebih tinggi. Maju melangkahi dunia ini, cipta karya pemuda berjati diri. Kami satu untuk kemah Unpad. Kami satu untuk kemah Unpad.